Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah habbaba ilaina sholata al-jama'ah. Alhamdulillah alladhi habbaba ilaina sholata al-jama'ah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak ibu sekalian, mari kita awali dengan doa. Rabbi na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi bi ayyi yahdhurun. Amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa akhrijna min wuhuli syahawat ila jannatil qurbat. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Mari kita sekali lagi membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kajian pertama kita tentang Asmaul Husna. Kita supaya kita semangat untuk mengkaji Asmaul Husna, maka anggaplah ini satu pendahuluan dari Asmaul Husna. Ada makhluk yang butuh tempat tapi tidak bergerak dan tidak tumbuh. Itu disebut benda mati. Betul kan? Ada makhluk yang butuh tempat dan tumbuh, itu disebut apa? Tumbuh-tumbuhan. Ada makhluk yang butuh tempat, tumbuh dan bergerak, itu makhluk apa? Selain manusia, hewan. Hewan. Oke. Jika kita sebagai manusia sampai di sini saja, butuh tempat, tumbuh, bergerak, maka kita sama dengan hewan. Maka ada lagi satu yang membuat kita berbeda dengan hewan adalah kita butuh tempat, tumbuh, bergerak dan berpikir. Nah, kalimat berpikir ini yang perlu kita garis bawahi. Ketika manusia tidak berpikir tentang siapa Tuhan. Ketika manusia tidak memikirkan siapa penciptanya, maka sesungguhnya manusia ini telah menurunkan derajat kemanusiaannya, maka dia setara dengan hewan. Atau bahas dengan perkataan atau dengan perkataan yang beda adalah ketika manusia mengenal Tuhannya, memikirkan hakikat penciptaannya, siapa Tuhannya, sesungguhnya manusia ini sedang membuktikan sisi kemanusiaannya. Ya. Halo. Berarti mengkaji Asmaul Husna ini agar kita membuktikan bahwa kita manusia tidak mengenal Allah, tidak mau berpikir tentang Allah, berarti kita menurunkan derajat kemanusiaan kita. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan, ini yang pertama. Yang kedua, pokok agama adalah mengenal Allah. Saya ulang lagi, asluddin, asalnya agama, pokoknya agama itu adalah mengenal Allah. Keutamaan mengenal Allah dibandingkan dengan mengenal hal-hal yang lain seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan yang lain. Allah, saya ulang lagi kalimatnya. Pokok agama adalah mengenal Allah. Keutamaan mengenal Allah dibandingkan dengan mengenal hal-hal yang lain adalah bandingannya seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan yang lain. Ada enggak yang bisa menggantikan Allah? Halo, ada tidak? Ada enggak yang sepadan dengan Allah? Ada enggak yang setara dengan Allah? Kalau begitu ada enggak ilmu yang setara dengan mengenal Allah? Ilmunya tinggi sekali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ghazali, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan firman Allah dibandingkan dengan perkataan makhluknya, keutamaan perkataan Allah dibandingkan dengan perkataan manusia atau makhluknya, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Berarti ya, kalau kita mengkaji Quran, subhanallah, itu firman-Nya. Lalu bagaimana jika kita mengkaji tentang Allah? Adakah yang lebih utama daripada? Karenanya dalam diskusi Allah berfirman, Ibnu Adam, udlubni tajidni. Wahai manusia, carilah aku maka engkau akan menemukanku. Fa inna wajadtani wajadta kulla syai'in. Jika engkau telah menemukan aku, maka engkau telah menemukan segala sesuatu. Wa intibtuka fatakullu syai'in. Jika engkau kehilangan aku, maka engkau telah kehilangan segalanya. Apa yang didapatkan oleh orang yang telah kehilangan Allah? Apa yang hilang dari orang yang sudah menemukan Allah? Ini dia mengantuk atau dia nyambung nih? Jika kau kehilangan apapun di muka bumi ini, masih ada ganti yang sepadan dengannya. Betul? Oke? Okay. Jika kau kehilangan apapun di dunia ini, masih ada ganti yang sepadan dengannya. Orang boleh jadi dia tidak kaya, tetapi dia diberikan kesehatan yang prima. Betul? Masih ada gantinya. Ada orang yang diberikan ya fisik yang kurang sehat, tetapi income-nya tiap bulan, ya gajinya tiap bulan besar sekali. Ada orang yang tidak diberikan harta, mungkin tidak diberikan kesehatan, tetapi ilmunya. Jika kita kehilangan apapun di muka bumi ini, masih ada padanan yang bisa menggantikannya. Tapi jika engkau kehilangan Allah, ada enggak yang bisa menggantikannya? Walam yakul lahu kufuwan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, kalau ada anak kecil bilang begini kepada kita, om, saya punya duit banyak. Kira-kira menurut kita uang dia itu berapa? Anak sekitar kelas 5 SD atau kelas 6 SD bilang kepada kita, om, aku punya duit banyak. Kira-kira terkaan kita terhadap uangnya itu berapa paling banyak? Rp100.000 ya. Kalau orang sini Rp100.000 ya. Kalau orang sana tuh katanya Rp10.000 tergantung ya. Oke, kita anggap kita sepakati Rp100.000. Itu anak kecil bilang begitu. Nah kalau Bill Gates yang bilang, saya punya duit banyak, kira-kira berapa bos? Gak berseri. Nah itu kan beda yang mengatakan, walaupun perkataannya sama tetapi bermakna berbeda. Anak kecil mengatakan saya punya duit banyak, kita bilang paling 100.000. Bill Gates bilang duit saya banyak, ada serinya. Lalu bagaimana jika Allah yang mengatakan ini kepada kita, pencipta langit dan bumi, mengatakan ini kepada kita, surah An-Nisa, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah mengajarimu ilmu yang tidak kau ketahui sebelumnya, dan adalah karunia Allah kepada engkau besar. Subhanallah. Halo. Berarti yang besar kata Allah itu apa? Ilmu. Makanya saya heran kalau ada sholat subuh diumumkan dapat mobil pada datang. Tapi kalau ada ahli pada datang, padahal yang mengatakan Allah mengajarimu sesuatu yang kau tidak ketahui sebelumnya adalah karunia Allah sangat besar kepada kamu. Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia benci. Allah tidak akan memberikan ilmu tentangnya kecuali kepada orang-orang yang dia cintai. Makanya saya heran kalau ustaz merendahkan harga dirinya di depan orang kaya itu berhenti saja jadi ustaz. Merendahkan harga dirinya di depan penguasa berhenti jadi ustaz. Wa'allama kala ma'ana ta'ud ta'ud karena fadlullah ya'alika. Makanya ketika Nabi Sulaiman disogok oleh Balqis dengan harta, apa yang diberikan kepada, apa yang diberikan Allah kepada lebih baik dari itu. Subhanallah. Subhanallah. Berarti menurut Allah tadi yang utama apa tadi? Pemberian yang utama apa? Ilmu. Apa perasaan Bapak ketika Bapak menghadiri ta'lim? Setara dengan mendapatkan hijab Innova atau di bawahnya? Lebih tinggi. Makanya di dalam Al-Quran itu satu-satunya doa minta tambah ilmu. Wakil profesi ini, bahkan kalau kita mau bicara tentang harta, tidak boleh dengki iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah orang yang diberikan harta lalu dia menginfakkan siang dan malam. Kemudian seseorang yang diberikan ilmu Al-Quran lalu dia mengamalkannya siang dan malam. Subhanallah. Hadis itu menunjukkan bahwa ada dua ini, untuk menunjukkan bahwa kalau orang tidak diberikan harta tapi dia diberikan Al-Quran, paling tidak dia setara dengan Al-Quran. Subhanallah. Saudara sekalian, bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan, karena itu tidak ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Dalam konteks kita adalah ilmu mengenal Allah. Jika engkau ingin dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Jika engkau menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Jika engkau menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Ilmu itu tidak akan memberimu sebagian dari dirinya kecuali jika engkau memberikan totalitas dari dirinya. Apabila engkau memberikan sebagian saja dari dirimu, maka ilmu itu tidak akan memberikan apapun kepadamu. Sesungguhnya seseorang itu akan terus dianggap berilmu selagi dia masih mau belajar. Dan apabila dia telah menduga dirinya berilmu, maka orang itu sungguh pantas disebut orang yang bodoh. Penuntut ilmu mengutamakan akhirat atas dunia, maka dia mendapatkan keduanya. Adapun orang yang bodoh, dia mengutamakan dunia atas akhirat dan akhirnya kehilangan dua-duanya. Cukuplah wahyu pertama sebagai bukti bahwa ilmu itu terpenting dalam kehidupan kita. Makanya ikhraf. Betul. Kita ini umat ikhraf. Tapi sayang kita ganti ikhraf. Kata ikor kita ganti dengan urkus, artinya joget. Makanya jadi umat yang joget. Oke. Ikor urkus. Makanya acara joget paling laku di TV. Acara-acara yang ilmu. Makanya Ustaz itu juga kadang-kadang demi laku harus joget juga. Alhamdulillah ini. Saya kebetulan sama tim religi TV One sedang bikin program Asmaul Husna yang agak seperti kadang kita sekarang cuma syutingnya di alam. Kita packaging secara baik. Insertnya, backgroundnya, pokoknya sudah kita setel. Teman-teman religinya sudah bagus di TV One, tapi pemilik kebijakannya atasnya itu yang penting. Jadi kita sudah bikin dua episode sedang dikemas. Setelah itu sama tim religinya mau dipresentasikan. Kalau oke kata mereka, kata pemilik kewenangan, ya baik. Kalau tidak, berarti belum dan mungkin. Belum baik buat saya, tidak baik biasa. Tetapi saya dan teman-teman religi di TV One sedang mengupayakan acara yang sangat-sangat berkualitas ya, yang kita sampaikan. Karena itu saya main di coach-nya. Coach-coachnya saya mainkan situ. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman TV One itu di sinemanya mereka packaging. Jadi kombinasi ini. Tetapi tetap saja tim religi ini mereka bawahan, bukan pemilik kebijakannya. Tetapi kata teman-teman yang penting kita upaya, kita buat sebagus mungkin. Mohon doanya mudah-mudahan itu bisa diterima. Juga bisa menjadi alternatif tontonan yang ya, ilmu insya Allah yang kita sampaikan. Mari kita lanjutkan. Kebanyakan kita mengenal perintah, mengenal larangan sebelum mengenal yang memerintah. Dan kebanyakan kita juga sebagai orang tua seringkali mengenalkan kepada perintah, larangan. Karena siapa yang mengenal perintah, maka dia akan mencari-cari alasan untuk melanggar perintah. Siapa yang mengenal larangannya, maka dia akan mencari-cari alasan bagaimana melakukan apa yang dilarang. Tapi siapa yang mengenal siapa yang memerintah, siapa yang mengenal yang memerintah, baru kemudian mengenal perintahnya, baru kemudian mengenal larangannya, maka dia akan mengorbankan dirinya untuk melakukan ketaatan terhadap perintah dan meninggalkan apa yang diharapkan. Maka dia berani mengorbankan diri. Kenapa demikian? Oh, bagi usaha. Ada berapa keajaiban di dunia ini? Ada berapa? Ada beberapa keajaiban di dunia. Katanya ada beberapa keajaiban di dunia. Keanehan. Apa itu? Tujuh ya? Apa? Saya tidak lupa ngerti satu ya. Apa aja yang Bapak ingat? Borobudur terus? Piramid. Hah? Piramid. Borobudur terus? Piramid. Piramid terus apa lagi? Tembok Cina. Apa lagi? Bertiga nih. Borobudur, piramid, tembok Cina terus? Tas Mahal. Terus apa lagi? Piramida. Udah pernah piramida. Borobudur. Borobudur. Borobudur. Borobudur. Oke lah, ada lima piramida, Tas Mahal, Borobudur. Saya mau Cina. Kalau kita kan. Ya pokoknya yang ada tiga. Ada tujuh. Keajaiban dan keanehan ini. Apakah tuh tahu yang paling aneh? lebih aneh dari yang sujud. Ada yang tahu yang lebih aneh dari sujud? Tidak tahu pencipta. Tidak tahu ya? Kasih tahu ya? Kasih tahu. Yang lebih aneh dari tujuh keanehan dunia itu adalah engkau mengenal Allah, tapi engkau tidak mencintai. Engkau mengenal bahwa di genggamannya langit dan bumi, dalam genggaman sempurna urusan dia yang maha nasib, dia yang maha penyayang. Kembali kepadanya segala urusan, dia maha kuasa, maha segalanya. Engkau tahu itu, tapi engkau tidak mencintainya. Aneh ya? Itu yang lebih aneh dari tujuh keanehan dunia. Engkau mendengar panggilannya, tapi engkau berlambat-lambat untuk mendatangi. Padahal dia mengajakmu ke dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia mengajakmu untuk selamat. Dia mengajakmu untuk terhindar dari kesesatan, dari kesengsaraan. Dia memanggil-manggil dan mengajarkan engkau berlambat-lambat. Engkau remehkan perintahnya, maka Allah remehkan urusan. Engkau berlambat-lambat terhadap perintahnya, engkau berlambat-lambat memenuhi panggilannya, maka Allah lambatkan permintaan. Hana amrullah alaihim, hanallahu fahanallahu amrullah, maka Allah meremehkan urusan mereka. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, karenanya para sahabat dulu sedikit jumlah, tetapi karena mereka mengenal Allah, maka satu orang di antara mereka ada yang 1000 orang nilai. Dalam surat, dalam Al-Quran, apabila ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200, 100 bisa mengalahkan 1000. Satu orang sahabat itu bisa sama dengan 10 orang, karena mereka mengenal Allah. Wahidun minhum ka'alfin, satu di antara mereka seperti 1000. Tapi umat Islam alfum minhum, 1000 kaum muslimin sekarang ka'alfin, seperti kalimat ah. Janganlah kalian mengatakan ah kepada kedua orang tua kalian seperti ah itu rajusari. Kalau ada yang lebih remeh dari kata ah, niscaya Allah akan menggunakan kata itu. Bapak ibu sekalian yang diberi Allah, maka Asmaul Husna itu adalah ilmu tentang Allah. Ada ilmu tentang makhluk Allah. Itu bisa didapat di universitas-universitas, bisa di UI kita dapat. Ya kan? Bisa di mana lagi? ITB, IPB, bisa di universitas-universitas. Ilmu tentang makhluk, katanya lahir ilmu kedokteran, kemudian apa lagi? Pertanian. Ilmu tentang makhluknya itu yang membuat dunia kita menjadi lebih mudah. Maka ilmu tentang makhluk. Kemudahan dunia, kebaikan di dunia, itu juga berkait dengan ilmu tentang makhluk Allah. Ada ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Ini juga bisa didapatkan di universitas-universitas seperti di UIN. bisa ilmu tentang perintah dan larangan. Bisa didapatkan di Libya ilmu tentang perintah dan larangan. Ilmu tentang perintah dan larangan itu untuk kebaikan akhirat. Ilmu tentang ciptaannya untuk kebaikan dunia. Ilmu tentang perintah dan larangan untuk kebaikan akhirat. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan, dan yang terakhir ada ilmu tentangnya. Pertama ilmu tentang makhluk, kebaikan dunia. Yang kedua ilmu tentang syariatnya, kebaikan akhirat. Semuanya bisa didapat di universitas-universitas, tapi ilmu tentangnya tidak bisa didapatkan kecuali melalui mujahadah. Subhanallah. Ilmu tentangnya ketika kita jaga mata, ketika kita mengendalikan hawa nafsu, ketika kita melawan, mengendalikan hawa nafsu kita, maka Allah akan menjadikan hati kita sebagai tempat turunnya cahaya. Para ulama mengatakan, jahid tu syahid, kamu mujahadah, maka engkau akan melihat. Tentunya bukan melihat dengan mata kepala. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latif. Makanya kadang-kadang ada orang yang kurang ilmunya sebenarnya, tapi mata dia jaga, perintah-perintah Allah dia lakukan, tiba-tiba dia merasa sangat nyata, sangat besar, sangat agung. Betul? Tapi ada orang yang profesor, doktor, ayat Quran, hafal hadis juga, tapi tidak menjalankan perintah Allahnya, maka Allah terasa kecil di matanya. Perintah-perintah Allah itu tidak dia gubris. Kenapa? Karena ilmu tentang Allah hanya bisa didapatkan ketika kita mujahadah. Paling-paling yang mujahadah itu kadang-kadang untuk menjelaskannya kepada orang lain agak susah. Tapi kalau orang yang akademis menjelaskannya bisa, tapi tidak pernah merasakannya. Subhanallah. Halo. Bapak ibu sekalian yang hadir, karena itu kembali ke tema kita tadi, bahwa tidak ada yang lebih utama daripada Allah. Karena itu tidak ada ilmu yang paling tinggi kecuali ilmu mengenal Allah SWT. Ada sebagian orang yang agak primitif, yang doanya begini, ya Allah, jika engkau benar, engkau Tuhan yang benar, hujanilah kami dengan batu dari langit. Ada yang begitu? Ada dalam Quran begitu. Mestinya kalau otaknya benar tidak begitu. Ya Allah, jika engkau itu benar, maka berilah petunjuk kepada aku agar aku meyakini kebenaran itu. Ini enggak hujan. Musnadah. Sebenarnya kalau benar ya, berikan hidayah padaku supaya. Sebenarnya kalau menurut saya itu, Allah itu sudah menjawab sebelum kita bertanya. Halo? Allah itu kita bertanya dulu baru dia jawab, atau dia sudah menjawab sebelum kita bertanya? Halo? Allah itu sudah menjawab sebelum kita bertanya. kita cari-cari seperti seekor ikan junior tanya kepada seniornya, wahai seniorku, di manakah samudra? Kata seniornya, kamu sekarang berada dalam samudra. Ah, aku ingin samudra, ini bukan samudra. Dia ingin mencari samudra, padahal dia sendiri berada di dalam samudra. Kita ini ya ingin mencari bukti-bukti keberadaan Allah, padahal diri kita adalah bukti. Yang kita lihat semuanya adalah bukti. Subhanallah. Karena salah satu jalan mengenal Allah adalah kita memperhatikan ayatul kauniyah, ayat-ayat Allah di alam semesta. Mari kita dengarkan firman Allah dalam surat Ali Imran, dan ini ayat ini sangat kita kenal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan kekayaanmu luar biasa alam semesta, maka engkau mengenal namanya Al-Ghani. Jika engkau melihat keluasan ciptaannya, maka engkau mengenal namanya Al-Wahid, Maha Luas. Di dalam disiplin ilmu agama masuk ke wilayah akidah. Kita tahu ada wilayah akidah, ada apa lagi? Ibadah, apa lagi? Muamalah, kemudian apa lagi? Akhlak. Dan yang paling penting dan paling dasar dari empat disiplin tadi apa? Akidah. Kenapa? Jika yang kau yakini benar, maka perasaanmu benar. Kelakuanmu benar. Semua orang yang kelakuannya salah diakibatkan oleh keyakinan yang salah. Orang yang mengumbar matanya melihat yang diharamkan Allah, itu karena salah yang diyakininya. Yang diyakininya apa? Bahwa kalau dia memperlihatkan matanya kepada yang diharapkan Allah, dia akan mendapatkan keuntungan. Kalau dia menjaga mata, dia bilang, saya tidak mendapatkan kenikmatan, rugi saya dapatnya. Betul kan? Padahal siapa yang menjaga matanya, tidak melihat yang diharapkan Allah, maka Allah akan berikan ke dalam hatinya perasaan nikmat dan manisnya taat kepada Allah. Jika Allah melarang sesuatu, tidak mungkin yang melarang itu tidak menggantikan dengan yang lebih baik daripada yang dilarang. Halo? Sudah ngajinya mikir ini banyak yang ngantor ini. Wah ya dapat. Kata khusyuk ilmu padi. Pikir khusyuk. Padahal justru yang dilarang Allah itu yang baik. Orang kenapa melanggar larangan? Jadi apa, dia akan mendapatkan kenikmatan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Salah yang dia itu, lemahnya pengetahuannya. Tapi ada ustaz, dia ustaz, kiai, bla bla bla bla bla, tapi masih maksiat. Itu bukan lemah pengetahuannya, bukan salah di pemahamannya, tetapi sedikit kesabarannya. Subhanallah. Jadi ada dua hal yang membuat orang itu melanggar. Pertama, salah di keyakinan, salah di persepsi, salah di paradigma. Dia anggap bahwa melanggar itu mendapatkan keuntungan, taat itu tidak mendapatkan apa-apa. Itu kesalahan. Tapi ada orang yang pemahamannya sudah benar, tetapi masih melanggar. Orang itu bukan pemahaman yang menyebabkannya jatuh kepada kemaksiatan, tetapi sedikitnya kesabaran. Kayaknya kita yang gimana? Pertama yang kedua. Sebagai penutup, karena jika kemungkinan besar kalau cara pandangnya benar, cara berpikirnya benar, yang dia ini itu benar, kemungkinan besar akan benar juga tindakan. Asmaul Husna adalah ajaran untuk memandang sesuatu secara benar. Dia sebuah mindset. sebuah keyakinan, sebuah paradigma. Ibarat timbangan. Ini timbangnya, timbangannya. Alatnya itu, alatnya. Apa namanya? Alatnya itu. Bukan jarumnya. Tapi apa ya? Kalau jarumnya salah, bisa diperbaiki. Tapi kalau timbangannya yang bermasalah, subhanallah, maka salah segalanya. Maka asmaul husna adalah timbangan, alat timbang adalah value, adalah apa namanya, paradigma. Yang melalui paradigma ini kita mengatakan segala sesuatu. Jika paradigmanya benar, kelakuan kita akan benar. Lanjutkan terus lagi pada bulan yang akan datang, insyaallah. Batik ya. Iya, saya bukan ustaz. Cuma dipanggil-panggil aja. Oh iya, insyaallah juga kalian bertanya. Tadi ada satu yang asyik yang ustaz sampaikan mengenai hal yang paling aneh daripada tujuh kalimat dunia, yaitu kita mengenal Allah tetapi kita tidak mencintainya. Sebenarnya kalau kami-kami ini bukannya tidak mengenal, tapi baru tahap mengetahui. Makanya kalau untuk mencintai Allah itu bukannya kami tidak mau, tetapi sangat ingin, tetapi lebih ingin lagi bagaimana supaya kita lebih mengenal. Makanya dengan adanya ilmu Asmaul Husna yang dari Ustaz ini sangat-sangat mengharapkan. Jadi dengan itu kita akan mengenal Allah, kita akan bisa mencintai Allah, dan juga sebagaimana Firqanis yang mengatakan seseorang itu tidak akan bisa khusyuk kalau tidak merasakan manisnya iman. Dan kalau orang tidak merasakan manisnya iman ini tidak mungkin, kalau dia tidak mengenal Allah dia akan merasakan manisnya iman. Terima kasih. Iya, seorang Allah. Jadi, ya, mengeluarkan apa yang tadi kita sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Ya, karenanya mari kita bersama-sama untuk mengikuti kajian soal Islam. Itu betul. Ya, aku sampaikan. Oh, ya, Pak Musa, silakan Pak. Thank you. Mari kita doa. Assalamualaikum.